Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Melanjutkan keterangan beliau penjelasan beliau tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 kita ketahui beliau memberikan faedah besar di antara kesimpulan dari faedah yang beliau sebutkan di halaman 28 yang nuskhahnya seperti ana bawa. Qala fadalla hadza ala anna ta'atallahi wa rasulahu ta'atallahi wa rasulihi wa tahkimallahi wa rasulihi wa sababus sa'adah ajilan wa ajilah. Maka ini menunjukkan bahwasanya taat kepada Allah dan Rasulnya serta berhukum kepada Allah dan Rasulnya adalah sababus sa'adah, sebab kebahagiaan, ajilan wa ajila, cepat ataupun lambat, dunia maupun akhirat, sekarang ataupun nanti. Kemudian beliau menyatakan wa man tadabbaral alama was-surural waqi'ah fihi alima anna kulla syarrin fil alam fasababuhu mukhalafatur rasul wal khuruju an ta'atih. Dan siapa saja yang memperhatikan alam semesta ini dan memperhatikan adanya kejelekan-kejelekan yang terjadi padanya, maka pastilah dia mengetahui bahwasannya segala kejelekan yang ada di alam semesta ini sebabnya adalah mukhalafatur rasul, menyelisihi rasul alaihi salatu wassalam dan keluar dari ketaatan kepada beliau. Karena sebagaimana yang disebutkan di awal, kunci dan sebab kebahagiaan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika terjadi mukhalafatur Rasul, tidak taat kepada beliau, menyelisihi Rasul, maka itu adalah menjadi sebab kejelekan. Tidak ada kejelekan kecuali sebabnya mukhalafatur Rasul. Dan tidak ada kebaikan kecuali sebabnya adalah muwafaqatur rasul, mencocoki rasul alaihi salatu wassalam zahiran wa batina. Artinya apa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, koreksinya untuk diri-diri kita adalah kala kita ada pada keadaan mencocoki rasul alaihi salatu wassalam dohir maupun batin, maka berbahagialah. Kenapa? Berarti engkau menempuh sebab dan engkau berada pada sebab as-sa'adah, kebahagiaan. Sebaliknya, ketika engkau berada pada penyelisihan, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah bersedih, segeralah engkau menyesal, dan tentunya segera kembali memperbaiki diri. Kenapa? Karena dikala itu engkau berada fisakawah, alamat fisakawah, alamat celaka. Dikala itu bisa dipastikan berada di kubang kejelekan, keburukan. Kalau menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau bab akidah, mau bab ibadah, mau bab akhlak, penampilan, berpakaian, bertutur kata, dan sebagainya, seluruh perkara timbangannya adalah ada pada satu ini. Mencocoki Rasul ataukah menyelisihi Rasul? Ini kesimpulan faedah yang sangat besar. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata beliau selanjutnya, wa kullu khairin fil alam fa inna ma huwa bisababi taatir rasul. Dan seluruh kebaikan yang ada di alam ini tidak lain itu adalah sebabnya mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika sururul akhirah wa alamuha wa adzabuha innama hiya mujibatu mukhalafatir rasul wa muqtadayatuha. Demikian juga sebaliknya, kejelekan-kejelekan di akhirat kelak pula, rasa sakit yang akan dialami di akhirat kelak, azab yang akan didapati di akhirat kelak, tidak lain itu adalah sebabnya adalah menjadi kemestian disebabkan mukhalafatur rasul alaihi salatu wassalam, menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'ada sarrud dunya wal akhirah ila mukhalafatir rasul wa ma yatarattabu alaih. Maka kejelekan dunia maupun akhirat, semuanya itu adalah kembalinya kepada menyelisihi Rasul dan akibat menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Intabihu wangduru jaidan wafhamu. Kata beliau, kejelekan baik dunia maupun akhirat ternyata kembalinya tidak lain adalah sebabnya menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagai akibat dari menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Falau annannas ata'ur rasulah haqqa ta'atih lam yakun fil ardi sarrun qat. Dan sekiranya manusia mereka mentaati Rasul dengan sebenar-benar ketaatan kepada beliau, maka tidak akan ada di bumi ini kejelekan sama sekali. Tapi kenapa kok ada kejelekan di muka bumi ini? Berarti jawabannya pasti ada yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Itu jawabannya. Semua manusia menginginkan kebaikan, tapi kenapa kok ada kejelekan? Semua manusia menginginkan kebaikan, namun kenyataannya tidak menempuh kebaikan. Makanya mereka terjatuh pada kejelekan-kejelekan akibat menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Di antara sebabnya, mempelajari sunnah saja tidak mau. Bahkan Rasulullah SAW dibenci, dimusuhi. Bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan yang dia inginkan? Hayhat, hayhat. Jauh, tentu jauh. Kalau dia menginginkan kebaikan, namun dia menyelisihi Rasulullah SAW. Belajar saja tidak? Atau belajar mau tapi tidak mau mengamalkan, tidak mau mencocoki Rasulullah? Belajar hanya sekedar tahu, tidak mengamalkannya. Ini lebih bahaya. Ikhwan fiddin azani Allah iyyakum. Kata beliau selanjutnya, perhatikan. Wa hadza kama annahu ma'lumin fi sururil 'amati wal masaibi al waqi'ah fil ardi. Dan hal ini telah diketahui. Satu perkara dimaklumi, diketahui. Pada kejelekan-kejelekan yang merata dan musibah-musibah yang terjadi di muka bumi. Sebabnya adalah menyelisihi Rasulullah SAW. Fakadhalika huwa fi syarri wal alami wal ghammi alladhi yusibul abdu fi nafsih fa innama huwa bisababi mukhalafatir rasul. Sekarang perhatikan, kalau tadi membahas yang terjadi di alam, sekarang beliau mengembalikan ke person-personnya. Begitu juga pada kejelekan, pada rasa kesakitan, kesedihan, kegundahan yang menimpa seorang hamba pada dirinya, tidak lain itu adalah sebabnya mukhalafatur rasul, karena menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Loh, nyatanya ada ke orang sakit padahal dia mengikuti Rasul, itibaur Rasul, ada dia merasakan sakit, ada dia merasakan problem dan masalah. Iya. Sekalipun Nabi menghadapi problem dan masalah, sekalipun Rasul dan Anbiya, mereka pun ditimpa dengan berbagai ujian dan cobaan. Di antaranya sakit, di antaranya dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Tapi, cobaan-cobaan itu tidaklah menjadikan mereka kemudian menderita. Tidaklah mengantarkan mereka pada penderitaan, kegundahan, kesusahan pada kalbu mereka. Sakit badannya, tapi jiwanya mereka adalah jiwa yang sehat. Kurang mungkin dari sisi hartanya, materinya, tapi jiwa mereka kaya. Sempit barangkali rumahnya, sedikit barangkali fasilitas hidupnya, namun mereka adalah orang-orang yang merasa kaya, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Dan itu adalah mereka syukuri menjadi nikmat yang luar biasa. Karena mereka adalah pemilik keimanan sempurna. Sempurna pula keajaiban yang ada pada diri mereka. Manakala Rasulullah SAW menghabarkan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dzaka illa li mu'minin. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Para anbiya, para rasul yang imannya sempurna itu orang yang paling menakjubkan. Manusia-manusia yang menakjubkan. Kenapa? Segala semua urusannya adalah baik bagi dia. Dan yang demikian tidak akan memperolehnya kecuali orang-orang yang beriman. Tidak ada keadaannya yang demikian kecuali orang beriman. Semua urusannya adalah baik. Idza asabatu syarra fa syakara fa huwa khairun lah. Wa idza asabahu dharra fa sabara fa huwa khairun lah. Ketika dia ditimpa kelapangan, kemudahan, kenikmatan, kesenangan, bersyukur, maka itu mendapatkan poin kebaikan. Dikala pada kondisi ditimpa kesempitan, malapetaka, musibah, sakit, kekurangan, sabar, fawa khairun lah. Itu udah baik bagi dia. Naam, ikhwan fi din azani Allah, sehingga kalau para anbiya wal mursalin, ujian dan cobaan yang mereka adalah ujiannya paling berat, itu semakin mengangkat derajat kemuliaan mereka. Berbeda dengan yang menimpa orang-orang kafir yang tidak di atas iman, ujian dan cobaan, problema hidupnya, sakit yang menimpa dia, itu lahir batin menjatuhkan sejatuh-jatuhnya mereka, menjadikan mereka semakin hina. Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kejelekan yang di dunia maupun di akhirat, kejelekan yang menimpa setiap hamba yang dia akhirnya merasakan rasa alam, kesakitan, kegundahan, kesedihan, disebabkan adalah mukhalafatul rasul, menyelisihi rasul alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, kalau mencocoki rasul, nyatanya juga kadang sakit, kadang juga sedih. Tetapi itu adalah secuil saja. Setelah itu berlalu, datanglah keajaiban yang luar biasa baginya. Nah, bahkan di balik kesedihan, problema, dia akan mendapati kenikmatan yang lebih, pahala yang lebih, derajat kemuliaan yang semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun tetap prinsipnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Bahkan tidaklah samar bagi dia, bagi seorang mukmin, tandanya dicintai oleh Allah di antaranya adalah ditimpakan bala, ditimpakan ujian dan cobaan, musibah, sehingga menjadi penempa bagi dia untuk semakin sabar, semakin kokoh, semakin kuat di atas keimanannya, semakin dia kembali kepada Allah, semakin banyak meminta kepada Allah, semakin bertawakal, berserah diri kepada Allah, semakin bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa illa fata'atuhu wa hisnul ladzi man dakhalahu fa wa minal aminin. Kalau tidak, maka ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam itu menjadi benteng, yang siapa saja masuk ke benteng tersebut, dia termasuk golongan yang aminin, orang yang dijamin keamanannya. Nah, dijamin keamanannya dari kesesatan, dari penyimpangan, dari kejelekan, dijamin. Perhatikan di sini, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, bahasa yang sangat bagus. Ta'atur Rasul, ketaatan kepada Rasul itu adalah al-hisnul ladzi man dakhalahu fa huwa minal aminin. Mentaati Rasul itu adalah benteng. Yang siapa memasuki benteng tersebut, dia menjadi orang yang dijamin keamanannya. Nah, kalau permisalannya adalah seperti kapal bahtera di lautan, nah, maka as-sunnah kasafinatin Nuh, sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Nah, man rakibaha naja, siapa yang naik kapal tersebut selamat, dijamin keselamatannya. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sebaliknya, siapa yang tidak mau naik kapal tersebut, celaka dia, ghariqa, tenggelam oleh azab berupa banjir bandang. Naam. Di sini dipermisalkan oleh beliau adalah al-hisnu. Alladhi man dakhalahu fahuwa minal aminin. Kata beliau lagi, wal kahfu alladhi man laja ilaih fahuwa minal najin. Dan mentaati Rasul itu adalah seperti gua. Nah, siapa yang masuk ke dalam gua itu, dia orang yang najin, selamat. Karena di luar gua ini terjadi fitnah, nah, yang memakan kurban. Siapa saja yang di luar gua ini bergelimangan menjadi kurban-kurban fitnah, sementara dia masuk gua selamat. Nah, dari terpaan badai fitnah yang membinasakan, masuk gua aman, selamat. Itulah mentaati Rasul alaihissalatu wassalam. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Dalam kehidupan kita, gelombang bahkan badai terus menerpa. Siapa yang selamat? Siapa yang celaka? Maka jawabannya ada pada satu ini. Taat kepada Rasul atau tidak? Kalau taat kepada Rasul, mencocoki Rasul, mengikuti jalannya Rasul, sebagai ahlu sunnah yang sebenarnya, naja, selamat dia dari terpaan gelombang dan badai. Nah, tapi kalau dia di jalan yang lain dari jalan yang ditempuh oleh Rasul, dia menyelisihi Rasul alaihissalatu wassalam, dia meninggalkan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, maka dia menjadi korban adanya gelombang dan badai, dia celaka, binasa. Naam. Masalahnya mau sadar, mau tahu dan sadar atau tidak. Begitu. Ada orang yang sudah diambang bibir kecelakaan, kebinasaan. Di sisi jurang kehancuran, kebinasaan. Masih saja dia enggak sadar, tertawa-tawa riang. Ini. Kalau kita melihat orang sudah di bibir jurang mau jatuh gitu, masih berjingkrak-jingkrak riang gembira, apa kita bilang? kepada orang yang demikian keadaannya. Yang kalau kita tanya dia, kamu mau selamat enggak? Wih, jelas. Nah. Loh, kamu loh kok enggak sadar dirimu itu di bibir jurang. Tinggal kesadaranmu, kalau kamu enggak sadar sudah, pastilah kamu jatuh di jurang tersebut. Naam. Sehingga kuncinya adalah berilmu, sadar, ilmu itulah kuncinya mencocoki Rasul alaihi salatu wassalam. Dijalani, selamat. Kalau tidak, masih saja merasa selamat, itu berarti al-maghrur. Dibahasakan di kitab Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di kitab Ad-Da'wah Dawa, itulah al-maghrur, orang yang tertipu dia. Jelas dia mau celaka, masih merasa selamat aja dia. Nah, itulah maghrur. Wala yaghurrannakumul wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Nah, dunia ditambah kesenangan-kesenangan dunia ditambah setan yang memang dia berusaha menipu, mengelabuhi manusia agar manusia-manusia menjadi maghrur, orang yang tertipu oleh dia, oleh kehidupan dunia. Nah, selanjutnya kata beliau, fa'ulima anna sururad dunya wal akhirati innama hiyal jahlu bima ja'a bihi rasul alaihi salatu wassalam wal khuruju anhu. Penting di sini, poin penting. Perhatikan. Subhanallah. Maka diketahui, dan ini adalah secara pasti, tidak meleset, tidak salah. Nah, bahwa kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat tidak lain adalah sebabnya al-jahlu bima ja'abi rasul. Bodoh, tidak ngerti dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ngerti tentang tuntunan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini nyata, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kebodohan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, kebodohan terhadap bimbingan dan ajaran Rasul, ini yang membuat berbagai kejelekan-kejelekan yang sudah nyata-nyata di dunia ini, yang kita tidak bisa memungkirinya. Begitu juga nanti kelak di akhirat. Nah, wal khuruju anhu, dan keluar dari apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wal khuruju anhu ini bisa, kalau tadi jahil itu jelas karena bodoh, itu pasti itu menyebabkan penyelisihan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, mau contoh kecil atau contoh besar sudah. Contoh kecil misalnya, dianggap kecil, itu termasuk bimbingan Rasul. Urusan makan atau minum, karena enggak tahu bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, dia biasa aja makan minum tangan kiri, sambil tertawa riang gembira. Siapa yang tertawa dan riang gembira? Utamanya setan. Nah, syaitan senang saat itu karena dia orang yang makan tangan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, itu sudah amalannya sudah amalan syaitan. Hadis tersebut disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, An-Nahyu Anittasabbuh Bisyaitan, larangan menyerupai syaitan, yang dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa inna syaitan ya'kulu bi simalih. Syaitan itu kalau makan dengan tangan kirinya. Nah, urusan makan, minum saja. Urusan-urusan yang lain banyak, seluruh urusan. Urusan akidah, karena enggak tahu tentang bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, ketika dinyatakan dengan dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah dan disepakati oleh para ulama ussalaf, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan juga ulama ul-khalaf yang mereka adalah muhtadun yang mendapatkan petunjuk, dinyatakan innallaha istawa 'alal 'ars, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'ars. Lah kok mereka bingung? Justru mereka menyatakan, ini apa ini? Ajaran apa ini? Allah dikatakan di atas katanya. Bahas apa ini kok? Bahasnya kok ainallah, di mana Allah? Subhanallah, subhanallah. Padahal itu adalah pelajaran dari pelajarannya Rasul alaihi salatu wassalam, datang hadisnya jelas gamblang. Tapi karena enggak belajar, atau belajar ibarat seperti orang ngambil air di sumbernya yang keruh. Ngambil ilmu di tempat atau di sumbernya yang gak benar. Ketika diberi hadis yang benar, diberi ayat pendalilannya yang benar, pemahamannya yang benar, dia malah kaget, malah menganggap itu aneh, bahkan sesat. Ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyak. Makanya ngambil ilmu itu jangan sembarang. Al ilmu din, fangduru aman ta'khudu dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu itu. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Di kitab-kitab para ulama tentang an-naqdu, kritikan, adanya jarh wa ta'dil, khususnya dalam hal jarh, menjarh rawi-rawi. Nah, kenapa perlu dikritik? Satu kaedah yang dibawakan oleh para ulama, zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian, semakin jauh dari zamannya nabi, itu semakin banyak kotoran-kotoran, semakin banyak kekeruhan-kekeruhan, ibarat aliran air itu semakin jauh dari sumbernya yang jernih, itu semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Nah, tapi ada saja jalur yang masih jernih. Nah, tidak banyak polusi, aman dari polusi. Nah, tinggal kamu ngambil dari sumber yang mana. Nah, fangduru aman ta'khudu dinakum. Ini penyebab yang kedua, al-khuruj anhu, keluar dari ketaatan kepada Rasul. Kadang sudah tahu ilmunya tapi dia keluar, itu menjadi sebab surur dunia wal akhirat, kejelekan dunia maupun akhirat. Nah, jelas nasnya, hadisnya, sahihnya, diamalkan oleh para sahabat, mengikuti Rasulullah, diamalkan para imam-imam, ulama-ulama. Satu contoh tentang syariat memelihara jenggot. Loh, kok masih ada orang sekarang mencela? Nah, syariat memelihara jenggot. Kenapa? Ima al-jahlu, ima al-hawa. Kemungkinan pertama bodoh, gak ngerti. Atau yang kedua, hawa nafsu, ngerti. Tapi mengikuti hawa nafsu, akhirnya apa? Khuruj an ta'atillah. Mengajak dia untuk keluar dari taat kepada an ta'atir rasul. Keluar dari ketaatan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ajib. Mengherankan. Wahada burhanun qati'un ala anna la najata lil abdi wala sa'adata illa bistihadi fi ma'rifati ma ja'a bihi rasul alaihi salatu wassalam ilman wal qiyamu bihi amalan. Subhanallah. Poin yang penting berikutnya. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa pentingnya. Maka ini adalah dalil pasti. Nah, bukti yang pasti bahwasanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, tidak pula ada kebahagiaan bagi dia kecuali dengan ijtihad, bersungguh-sungguh, mujahadah, berjihad, mencurahkan segenap kemampuan, upaya, dayanya. Untuk apa? Fi ma'rifati ma ja'a bihi rasul. Untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ilman, secara ilmu, dan wal qiyamu bihi amalan, dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasul secara amalan. Nah, baik, ini makanya ini bahasanya di kitab Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, miftah dari sa'adah, kuncinya menggapai negeri kebahagiaan, itu dua kekuatan ini. Dua kekuatan ini. Kuatul ilmiyah wa kuatul amaliyah. Kuat ilmunya, kuat amalannya. Ini. Kuat ilmunya, kuat amalannya. Sesuai, selaras. Kalau baru berilmu sudah malas-malasan, bagaimana kuat amalannya? Diajak berilmu sudah malas-malas, apalagi mundur. Waduh, ini alamat, ini alamat gagal. Diajak berilmu maunya enak-enak. Nah, gak mau duduk lama di majelis ilmu. Lama apa sih sebenarnya? Sebentar aja majelis, di majelis ilmu itu. Gak mau berusaha untuk menggapai ilmu, mengetahui tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana mau menggapai kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan? Fangdur. Maka syaitan, baik jin dari kalangan jin ataupun manusia, minal jinnati wan nas, itu upaya usahanya adalah menggagalkan orang yang mau menempuh ilmu, mengetahui bimbingan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Saya nasihatkan kepada para thalabatul ilm, penuntut ilmu. Nah, sama-sama santri, ini ikhwan fillah, jalan yang sudah pasti baiknya. tapi luar biasa sulit dan beratnya. Nah, maka ini perjalanannya itu mesti terjadi sortir itu, diayak itu. Nah, siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Godaannya berat, jalannya berat, thalabul ilm itu. Karena ini memang kunci awal menggapai kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Maka syaitan tidak membiarkan orang-orang yang seperti ini berhasil. Dan antum tahu, di antaranya ikhwan fillah jazakumullah, ucapan salaf, la yunalul ilm birahatil jasad. Nah, harus perjuangan memang. Jasadnya enggak bisa enak-enak jadi thalabul ilm. Hatinya banyak godaan. Diiming-imingin yang di sana lebih bagus, lebih baik, lebih menyenangkan, lebih mengaksikan. Supaya hatinya tertarik kepada yang lain. Makanya penuntut ilmu itu perlu mujahadah, kesungguhan, perlu jihad, mencurahkan segala kemampuan, perlu as-sabr, perlu sabar, musabarah, terus menetapi kesabaran. Bukan hanya sekali di awal saja yang sabar. Nah, dan ribat, jaga diri terus. Kamu mau diserang oleh musuh, kamu mau digagalkan, dirimu mau dipelantingkan dari jalan thalabul ilm, disimpangkan dari jalan thalabul ilm, harus ribat, waspada, jaga-jaga dari godaan-godaan itu. Nah, maka terjadi seleksi. Ada sama-sama thalabul ilm, baru di awal sudah ada yang gugur, di pertengahan ada yang gugur, ada bahkan di akhir mau sebentar sabar saja sudah lulus ibaratnya. Kalau thalabul ilmnya enggak pernah berhenti, tapi ada tahapan-tahapan, tangga-tangga thalabul ilm. Mau sudah di tangga yang tinggi, nah jatuh. Ada seleksi, diseleksi makanya. Nah, ada kalanya godaan itu di dalam, ada godaan di luar. Dari dalam dirinya, di luar dirinya. Di dalam ma'ahatnya, pesantrennya, ada yang dari luar pesantrennya. Macam-macam. Nah, jaga diri, jaga diri. Sebab-sebab kegagalan sebagai thalabul ilm banyak. Naam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, kata beliau, tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, tidak pula ada kebahagiaan kecuali bistihadi fi ma'rifati ma ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam ilman wal qiyamu bihi amalan. Tidak ada kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengan kesungguh-sungguhannya dia untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam secara ilmu dan menjalankannya secara amalan. Quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Naam. Kalau sudah ada ilmu, dijaga, dan ada kekuatan yang kedua, amaliyah, amalan, diamalkan, diamalkan, diamalkan. Itu adalah tadi kembalinya, kalau kemudian menghasilkan muwafaqatur rasul, ta'atur rasul, wal hisnu wal kahfu. Kalau mencocoki Rasul, taat kepada Rasul, itulah berarti benteng, itulah berarti gua, benteng yang menyelamatkan dirimu, gua, ya, benteng yang menjamin dirimu selamat, gua yang menjamin kamu selamat dari terpaan fitnah-fitnah, badai gelombang yang memakan kurban. Naam. Tayyib. Masya Allah. Sebenarnya enggak mau berhenti kita ini. Pembahasannya ini semakin hangat nih. Naam. Cuman waktunya enggak mengizinkan. Allah musta'an, Allah musta'an. Wallahu a'lam bisawab. Sanwasil insyaallah ta'ala fi darsina al-ati. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhukumullah.